satu. Kamu harus siap kalau suatu saat nanti kamu mesti berpisah. Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Ya kamu harus sungguh-sungguh, karena cinta bukan mainan. Kowe iki calon nang, kamu harus berani bertanggung jawab. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, dan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti